Bismillahirrahmanirrahim. Silakan belajar. Nahwu yang boleh dan yang perlu yang wajib yang mesti diberikan kepada rasulullah itu. Nah, ini yang terkait oleh arah kita. Ada pun nanti yang akan berada nilai yang lebih dari perkara yang mana tersebut itu beberapa ulama di beberapa perkara. Nah, jadi kalau semua orang pun yang diketahui dan yang diketahui pada taksim, ya pada pembagian yang memang diwajibkan bagi suami tersebut. Nah, faqala huna rahmatullahi alaihi wa imaruhu al-layl. Dan yang menjadi standar ukuran al-qism pembagian ini antara istri-istri yang ada, yang menjadi standarnya adalah malam. Jadi standar adalah malam. Dan ini termasuk bentuk yang juga terkandung dari firman Allah Subhanahu wa taala terdahulu pada pembahasan muasyarah, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya, dan gawilah istri-istri kalian dengan cara-cara yang ma'ruf. Dan juga larangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada seorang suami, ya, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang suami agar jangan sampai dia condong kepada salah satu, ya, istrinya. Dan kecondongan ini yang tersebut pada hadis Abu Hurairah di sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imra'atan fa mala ila ihdahuma jaa yawmal qiyamati wa shikkuhuma il." Ya, barang siapa laki-laki yang memiliki dua orang istri, lantas dia condong kepada salah satu istrinya. Jadi maksud di sini condong, yaitu kecondongan pada perkara yang wajib dan pada perkara yang zahir. Pada perkara yang wajib dan perkara yang, ya, zahir. Iya, jadi perlu difahami. Jadi bukan kecondongan pada segala aspek. Ya, masalah cinta, masalah hubungan intim dan seterusnya, tidak. Hanya pada perkara yang zahir, sehingga beberapa ulama nantinya akan kita singgung juga bahwa yang terlarang nantinya kecondongan dalam masalah nafkah, ya, masalah al-kiswa pemberian pakaian dan maskan kediaman. Pada tiga hal ini sudah pernah kita ulas walhamdulillahi ta'ala di beberapa pertemuan kita, ya, sebelumnya. Ya, baik. Dan keharusan untuk menyetarakan dalam nafkah, pakaian dan kediaman ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Faqala rahimahullahu ta'ala, wa imaduhu al-layl. Dan yang menjadi standar ukuran al-qism di sini, pembagian di sini, kata beliau, adalah al-layl. Dengan kata lain, wa menjadi standar ukuran, yakni kebersamaan suami bersama dengan istrinya di waktu malam. Ya, kenapa dijadikan waktu malam? Kenapa waktu malam ini adalah waktu di mana seseorang dia akan beristirahat, di mana dia akan bercengkrama, ya, di mana dia akan bersenda gurau dengan pasangan dia. Berbeda halnya dengan waktu siang hari. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi wa min ayati rahmatihi ja'ala lakum al-laila wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi." Dan di antara tanda-tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengadakan malam dan siang. Di mana malam hari ini Allah Subhanahu wa taala jadikan malam ini bagi kalian litaskunu fihi, agar kalian berdiam diri, agar kalian merasa tenteram, kalian berada pada waktu malam, tidak melakukan aktivitas. Sementara pada waktu siang hari, ya, litabtaghu min fadlihi, agar kalian mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha." Dan kami jadikan waktu malam ini sebagai waktu libas, waktu di mana kalian ini berada di rumah kalian. Dikatakan sunnah ribat serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan istri-istri kita. Ya hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya bahwa mereka istri-istri ini ada libasun lakum. Perhatikan pada kalimat libas pada ayat terkait dengan istri dan libas pada waktu malam. Ya, ada ya hubungan antara ya keberadaan suami itu di waktu malam bersama dengan istri-istrinya. Dimaksud dengan ulama menafsirkan makna libas pada ayat kunna libasul lakum ya'ni jima. Maka makna waja'alna layla libasan yaitu malam di mana suami itu dia akan bercengkrama berhubungan dengan istri dia. Karena itulah di sini para ulama madzhab yang mereka membatasi keharusan untuk memberi pembagian yang rata, ya itu hanya terkait dengan waktu malam. Terkait dengan waktu, ya waktu malam. Karena pada waktu itulah di mana ya suami dia akan berada di rumahnya bersama dengan istri dia. Lantas bagaimana dengan seseorang yang punya aktivitas di malam hari? Ya, apakah juga dikenakan keharusan seperti ini? Ya, kalau kita misalnya mengatakan, dan ini yang ma'ruf di kalangan para fuqaha, bahwa ada beberapa ahkam syariah ini mu'allal, ya mu'allalah dengan illat tertentu. Ya, ada beberapa ahkam syariah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipahami pula oleh para ulama, di mana ahkam ini itu mengandung tujuan, mengandung alasan. Ya, kenapa waktu malam dikatakan standar ukuran al-qisr? Karena di situ suami berada dengan istri. Berarti yang menjadi ukuran adalah waktu keberadaan suami dengan istrinya. Jadi kalau misalnya keberadaan suami istrinya ternyata hanya ada di waktu siang hari, maka imaduhu yang menjadi acuan bagi suami tersebut adalah waktu siang. Ya misalnya seseorang yang kerja yang mulai dari setelah maghrib sampai menjelang fajar. Waktu-waktu dia bersama istrinya pagi hari berarti. Maka menjadi ukuran dia membagi waktunya bersama istri-istri dia apabila dia memiliki lebih dari seorang istri, yakni di waktu siang. Faqala huna rahmatullah alaihi fayaqsimu lil amati laylatan. Ya bagi ama, ya dia berhak mendapatkan satu malam. Walil hurrati laylatani wa in kanat kitabiyatan. Jadi untuk hamba budak dia mendapatkan satu malam yang sebanding dengan dua malam wanita merdeka walaupun itu ahli kitab. Ya adapun sesama wanita merdeka walaupun salah satu di antaranya ahli kitab tetap dibagi merata semalam. Ya, artinya dibagi merata di sini enggak mesti harus malam semalam, tetap perbandingannya harus sama. Kalau misalnya istri yang pertama dia mendapatkan dua malam, maka istri yang kedua mendapatkan juga dua malam secara bergantian. Apabila tiga malam, maka tiga malam juga secara bergantian. Ini dimaksud dengan al-adil dalam mas'alatu al-qismah. Ya, keadilan dalam pembagian hak bagi istri. Ya fa yaqsimu lil amati laylatan wa lil hurrati laylatan wa in kanat kitabiyatan. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa laysa alayhi al musawatu bainahunna fil wad'i. Atasliya menyebutkan yang berikutnya. Ya wa laysa alayhi, dan bukan perkara yang wajib. Ya, bukan perkara yang wajib. Perlu ada penekanan di sini. Kalimat nafyu al-wujub. Ya, kalimat yang disebutkan oleh beberapa kalangan fuqaha kita, ya terutama juga di kalangan fuqaha madhab Hanabila, di saat mereka meniadakan makna nafyu al-wujub, tidak ada kewajiban. Sebagian menafsirkan makna ini sebagai sunnah mustahab. Ya, dikatakan walaysa alaihi al-musawa, tidak wajib, artinya dia sunnah. Ya, ada juga yang menafsirkan kalimat walaysa alaihi ay nafyu asal al-amr, menafikan asal perintah. Dengan kata lain, kalimat walisa alaihi itu bermakna al-ibaha, bermakna pembolehan. Ini yang mayoritas ulama mutakhirin di kalangan Hanabila, ini yang mereka lebih banyak tempuh, yang penafsiran yang kedua ini. Al-hada, maka makna kalimat walisa alaihi al-musawa, tidak diwajibkan, yakni diperbolehkan. Ya walisa alaihi al-musawatu bainahunna fil wata. Bukan suatu keharusan suami harus menyamaratakan dalam masalah itu al-jima diantara istri-istri mereka. Mana begini? Bahwa ketika suami dia berhak membagi secara adil waktu dia bersama dengan istrinya, ya, bahwa dua hari istri yang pertama, dua hari istri yang kedua, dua hari istri yang ketiga misalnya, kalau dia punya empat berarti dua hari bagi istri yang keempat secara bergiliran, atau semalam-semalam. Ini merupakan asalnya, semalam-semalam-semalam, karena inilah yang paling sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pembagian malam. Dan pembagian malam ini oleh para fuqaha, mereka hanya memaksudkan al-baituta, hanya maksudkan keberadaan bersama dengan istrinya di malam tersebut, dan tidak melazimkan baituta ini adanya jima. Ya, tidak melazimkan bahwa ketika malam itu dia harus berhubungan intim dengan istri dia. Tidak ada konsekuensi seperti itu. Ya, dia si suami boleh melakukan jima, boleh juga tidak. Ya, begitu juga dengan istri yang kedua, begitu juga istri yang ketiga. Bahkan boleh misalnya suami, ya, di salah satu istrinya dia melakukan hubungan intim lebih sering daripada istri yang lain. Ya, lebih sering daripada istri yang lain. Ya, ini yang dimaksud di sini. Bahwa laisa alaihi al-musawatu bainahunna fil wata'. Ya, karena kalau kita menganggap misalnya bahwa harus menyamaratakan semuanya sampai dalam masalah hubungan intim, ini tidak akan sejalan dengan beberapa maqasid syariah. Ya, coba antum bayangkan misalnya kalau istri yang pertama usianya qadarullah misalnya ya, usianya 50 tahun lebih. Ya, udah tua, udah Terus istri yang kedua, entar istri yang ketiga usianya masih 20 tahunan. Susah untuk kita katakan harus disamaratakan. Ya, susah mengatakan bahwa istri yang pertama juga harus jima di malam ini, maka istri yang kedua demikian juga, istri yang ketiga demikian juga. Ya, berat. Ya, terkadang mau disamaratakan istri yang terkait, ya, dan memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang diinginkan oleh suami, berbeda dengan istri yang lain. Belum lagi ketika kita berbicara tentang kecenderungan, kecenderungan adalah perkara-perkara yang batin, yang mana hal ini telah dilansir oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran Al-Karim. Itu pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Ya, bahwa kalian tidak akan mungkin berlaku adil di antara istri-istri kalian. Ya, walaupun kalian berupaya untuk berlaku adil. Makna kalimat adil pada ayat ini, la tastati'u an ta'dilu, makna adil di sini adil pada perkara-perkara yang batin terkait dengan cinta, ya, terkait dengan perlakuan-perlakuan tertentu kepada istri, ya, terkait juga dengan masalah jima. Bahkan beberapa ulama menafsirkan ayat ini bahwa yang diinginkan hanya dua, yaitu jima dan cinta. Bahwa mungkin seorang laki-laki akan sama rasa cinta dia kepada dua istrinya yang berbeda. Ya, dengan demikian tidak akan terjadi kontradiksi antara ayat tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum." Ya, apabila kalian takut tidak dapat berlaku adil di antara istri-istri kalian, maka nikahilah satu orang istri atau mengambil hamba sahaya. Fa makna di sini, "Fa in khiftum alla ta'dilu," ayat berlaku adil pada perkara yang yang zahir, masalah nafkah. Misalnya, ketika seorang laki-laki tidak mampu memberi nafkah bagi dua orang istri, jangan nikah lebih dari seorang istri. Nikah satu saja. Ya, kalau dia hanya mampu memberi nafkah dua orang, jangan nikah lebih dari dua orang wanita. Cukup dua saja. Seperti itu. Ini masalah adil pada perkara yang zahir. Tapi yang dimaksud walan tastati'u dan kalian tidak akan sanggup berlaku adil, yang ditolerir pada ayat ini, yakni berlaku adil pada kasih sayang, cinta dan jima. Kesalahan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah beliau menggilir masing-masing istri beliau pada masing-masing malamnya, Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Allahumma hada ya qasmi fima amliku, dan inilah pembagian yang sanggup saya berikan. Itu pembagian hanya waktu-waktu malam saja. Adapun masalah cinta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fala talumni fima ya fima tamliku wala amliku, dan jangan sampai saya dicela dengan sesuatu yang engkau kuasai pada diri saya enggak kuasainya. Itu masalah kasih sayang. Iya. Qala huna wa laysa alayhi al-musawatu bainahunna fil wata. Jadi tidak mesti harus disamakan dalam masalah dia dalam masalah til jima'. Naam. Iya, masyaallah taala. Hanya saja perlu diperhatikan. Ya, walaupun dia tidak wajib, beberapa kalangan ulama berpendapat itu sunnah. Ya, itu sunnah. Bahkan di beberapa kalangan ulama Malikiyah, dia beranggapan, ya, jika lo meninggalkan jima, hubungan intim dengan salah seorang istri, dengan tujuan untuk idrar, untuk menyakiti istri tersebut, maka ini terlarang. Ini tidak diperbolehkan. Ya, misalnya si suami punya kecenderungan kepada istri tersebut untuk melakukan hubungan intim, dan si istri juga ya punya kecenderungan yang sama, namun si suami dengan sengaja menahan keinginan dia dari istri tersebut dengan tujuan dia akan melampiaskannya atau akan menyalurkan keinginan dia kepada istri yang setelahnya. Ya, ini enggak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan karena akan memberikan idrar baik kepada diri si laki-laki, akan memberikan mudarat bagi si laki-laki itu sendiri dan juga bagi si wanita atau bagi istrinya. Ya, baik, masya Allah taala. La haula wala. Tsumma qala rahimahullah taala. وليس له البداءة في القسم بإحداهن. ولا السفر بها إلا بقرعة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. Selanjutnya, ya, beliau rahimahullah taala menyebutkan, وليس له البداءة في القسم بإحداهن ولا السفر بها. Dan tidak diperbolehkan, ya, seorang suami Memulai awal membagi malam bagi istri-istri dia, dan tidak juga bepergian dengan salah seorang di antara istri-istri dia, qalahuna illa biqur'atin, kecuali melalui proses qur'ah, undian, ya, mengundi salah satu di antara istri tersebut. Nah, dan ini ya kaidah yang masyhur di kalangan fuqaha Islam, ya, jika tazahama ya ashabul haq, apabila masing-masing yang berhak, ya, yang berhak pada suatu hak tertentu itu sama keadaan dia, ya, dan sama juga keberhakan dia pada hak tadi, maka ya untuk memberikan hak kepada salah seorang di antara mereka itu melalui proses qur'an, melalui proses ya undian. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada safaran, ya sering kali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkehendak untuk melakukan suatu perjalanan safar, aqra'a baina nisa'ihi, fa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengundi di antara istri-istri beliau, fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahum, maka siapa yang keluar namanya bagian dia, maka Nabi akan melakukan safar bersama istri yang keluar ya namanya. Nah, fa ini masalah ya yang disebutkan oleh beliau, apabila masing-masing istri ya memiliki hak yang sama, ya hak yang sama, yang mana hak tersebut akan diberikan oleh suami, baik itu merupakan sesuatu yang wajib ataukah tidak. Fa'lir sebutkan dua contoh. Pertama, al-bada'atu fil qismi. Ini bukan hal yang wajib. Ya, ini bukan hal yang wajib. Yang wajib adalah al-adil pada al-qism. Ya, adil dalam membagi waktu malam. Tapi memulai pembagian waktu malam ini bukan hal yang wajib. Cuma ini perkara yang oleh kalangan fuqaha Hanabilah masuk pada kategori sunnah. Sebagian mengkategorikannya muakkadah. Ya? Fa kata beliau di sini, laisa lahu al-bada'atu fil qismi bi ihdahunna wala as-safaru biha. Safar di sini perkara hak dari suami, hak yang suami akan berikan dan bisa juga suami cabut. Ya, sesuatu yang mubah. Kalau yang pertama tadi perkara yang sunnah, ini perkara yang mubah. Ya, masalah al-bada'ah itu memulai giliran. Ini mungkin saja terjadi atau bisa saja terjadi apabila misalnya suami baru pulang dari safar. Baru pulang dari safar perjalanan yang jauh bersendiri, dia pulang tiba di kediaman dia. Sementara suami memiliki lebih dari seorang istri. Maka siapa yang akan didahulukan? Kalau masing-masing menuntut dia didahulukan, maka yang berlaku adalah qur'ah. Walaupun suami boleh aja dia mengatakan saya memilih salah satunya, selesai. Ya? Atau kasus tadi yang kita singgung juga, apabila suami baru aja menikah istri yang ketiga. Ketika dia menikah pada istri yang ketiga, ya kan? Berakhir masa dia bersama istri yang baru tadi, akan memulai pembagian lagi. Pembagian malam bersama tiga orang istri. Seperti itu. Maka siapa yang harus didahulukan? Yang ketiga jelas tidak. Itu istri pertama atau istri yang kedua. Nah, di sini akan berlaku juga mana Qur'an. Ya, atau kondisi-kondisi tertentu di mana ya masing-masing merasa punya hak yang sama untuk mendapatkan bagian yang pertama. Iya. Maka yang ditempuh adalah dengan qur'ah, dengan mengundi. Ataukah masalah safar? Ataukah tentang masalah safar bersama dengan salah seorang di antara istri? Iya, ada beberapa hadis dari hadis Aisyah dan selainnya, wa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika hendak keluar safar, baik itu untuk suatu peperangan atau kunjungan, fa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya diminta atau meminta salah seorang istrinya bersama dengan beliau. Ya, dan masing-masing tentunya punya hak yang sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan qur'ah undian dari semua istri beliau. Hingga berkata Aisyah, maka terkadang apabila yang keluar namanya bukan nama saya, terlihat wajah Nabi berubah. Seolah-olah Aisyah tidak mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mengharapkan Aisyah. Ya, mengharapkan Aisyah, namun keluar yang lain. Maka Nabi safar dengan istri yang lain tersebut. Nah, ini juga isyarat ya dari hadis ini bahwa rasa cinta tidak akan mungkin sama antara istri yang satu dengan istri yang lainnya. Terlihat betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lebih mencintai Aisyah daripada istri-istri beliau yang lain. Dan jika secara lebih luas lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai Khadijah daripada istri beliau yang lainnya, hingga Aisyah mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih membuat saya cemburu daripada Khadijah. Fa wanita ini sudah meninggal, sudah wafat, ya janda lagi. Saya gadis masih hidup, alhamdulillah taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Aisyah seringkali menyebut nama Khadijah. Ini isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kesan yang mendalam, ya, cinta beliau bersama dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, hakadha ikhwan. Jadi masalah cinta tidak akan mungkin terbagi. Yang bisa dibagi dengan adil hanya masalah bersama dengan istri. Ya, termasuk juga dalam masalah safar ini. Masalah safar. Baik. Apabila diundi misalnya di antara istri tersebut, ya keluar nama istri, salah seorang istri. Lantas istri ini menolak. Istri ini menolak untuk ikut safar. Maka dia boleh mengabaikan haknya. Apabila suami ridha dan memilih istri yang lainnya, maka ini tentunya ya hak dari suami dan juga tayyib keridhaan dari siapa? Si istri. Namun apabila suami tidak ridha, ya suami tidak ridha dengan istri tersebut mengukuhkan haknya, fa suami boleh memaksa istri tadi untuk ikut bersama dengan dia. Ya, bisa memaksa istri tadi untuk tetap ikut bersama ya dengan dia. Dan bagi wanita tersebut, ya alihat ta'at, dia harus untuk taat kepada suaminya dan ikut bersama dengan suaminya safar. Ikut bersama dengan suaminya ya bersafar. Tayyib. Dan juga apakah qur'ah ini, ya qur'ah ini misalnya, apakah juga berlaku secara mutlak? Yang zahir yang disebutkan oleh beberapa para fuqaha dalam furu' mazahib yang ada, mereka menyebutkan hanya apabila istri-istri tersebut sama keadaannya dan sama ya kebutuhan suami kepada mereka. Tapi apabila misalnya salah seorang istri punya kelebihan yang dibutuhkan oleh suami, yang dapat membantu dia pada safar dia, perjalanan dia, suami boleh menentukan atau memilih istri tersebut tanpa perlu melakukan qur'ah. Misalnya suami hendak melakukan perjalanan yang jauh, nah, mungkin di zaman kita perjalanan via darat, misalnya lewat jalur darat, ya dari ujung misalnya dari Jakarta sampai ke Surabaya atau lebih jauh lagi misalnya, perjalanan yang jauh, ya. Sementara di antara para istri tersebut mungkin ada di antara mereka yang ya punya kemahiran atau kelebihan, misalnya salah seorang di antaranya perawat atau salah seorang di antaranya dokter yang dibutuhkan oleh suami pada perjalanan dia, maka suami boleh mengabaikan istri yang lain dan memilih istri tersebut. Ataukah di antara dua istri ini salah satu fisiknya lemah, dan mungkin dia melakukan perjalanan yang jauh, dikit-dikit mual, dikit-dikit muntah, baru berapa kilometer sudah stres istrinya, maka dia boleh mengabaikan istri tersebut, ini enggak usah pergi. Dia ditemani oleh istri yang satunya. Ditemani oleh istri yang satunya. Ya. Ini karena kebutuhan suami kepada istri tersebut berbeda. Jadi nanti qur'ah terjadi apabila masing-masing istri ini punya status dan kondisi yang sama, dan juga kebutuhan suami kepada masing-masingnya juga sama. Baik. Qala na rahimahullahu taala wa lil mar'ati an tahiba haqqaha min al-qism li ba'di dara'irha bi ithni zawjiha. Dan seorang wanita atau istri boleh antahibah, boleh menyerahkan, menghibah hak dia. Hak apa di sini? Hak apa dimaksud? Jima? atau yang lain. Ya, asanta. Itu hak bermalam. Jadi seorang istri dia boleh menghibahkan hak bermalam dia. Baik itu dengan menentukan waktunya atau secara umum. Misalnya saya mengatakan, ya malam besoknya untuk Anda misalnya, silakan. Berarti istri yang pertama misalnya dia mengambil dua malam termasuk milik istri yang kedua. Berarti nanti suami berapa malam bersama istri yang pertama? Pada malam ketiga bersama siapa? Hah? Siapa? Dia kembali istri yang pertama lagi. Ya kan? Nanti malam keempat baru bersama istri yang kedua yang menghibahkan jatah malamnya tadi. Ya kan? Seperti itu. Setelah itu bergulir seperti semula. Iya. Ataukah salah seorang di antara istri tersebut mengatakan malamku untukmu seluruhnya. Silakan kau pergunakan sesukamu. Ya, maka di sini wanita atau istri yang lain yang mendapatkan hak tersebut, dia memanfaatkan hak tadi sesuai dengan yang diinginkan oleh istri yang menyerahkan haknya. Ini diperbolehkan. Hal ini diperbolehkan. Jadi walil mar'ati an tahiba haqqaha min al-qismi li ba'di dara'iriha. Dia menyerahkan bagian dia dari hak malam dia, pembagian malam, ya, kepada istri yang lainnya. Nah, baik. Sekarang disebutkan juga oleh sebagian fuqaha. Kalau misalnya salah seorang di antara mereka dia meminta hak istri yang satu dengan menyerahkan sebagian harta, membeli hak, diperbolehkan atau tidak? Ya, misalnya anggaplah antum yang baru datang, ya, punya dua istri misalnya. Ya, antum punya dua istri misalnya, satunya fukara, satunya miskin, fakira, satunya orang kaya. Terus yang punya harta dia kata sama yang si fakir, baik, malammu dua malam saya beli dengan harta sekian dan sekian, boleh atau tidak? Hah? Boleh? Tidak. Astagfirullah. Ya, perlu difahami ya, bahwa hak menginap itu kaitannya antara tiga pihak. Suami, istri pertama, istri yang menyerahkan hak, dan istri yang menerima hak. Karena kaitannya dengan tiga pihak seperti inilah, ya, maka hibah hak ini tidak bisa disamakan dengan jual beli. Ya, tidak bisa disamakan dengan jual beli. Nah, jual beli hanya antara dua pihak yang berkaitan. Hanya dua pihak yang berkaitan. Nah, jadi pada masalah ini yang kita sebutkan tadi, ya, tidak diperbolehkan ya dengan menyerahkan sejumlah harta untuk meminta hak salah seorang di antara istri tersebut. Atau dia mengharapkan sejumlah harta dari istri yang lain dengan menyerahkan hak bermalamnya dia. Misalnya istri yang kedua dia bilang sama yang pertama, ya, selama satu bulan penuh hak saya silakan kamu ambil, tapi ganti dengan, ya, dengan harta sekian misalnya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Bisa dipahami di sini. Nah, sekarang masalah berikutnya. Kalau istri yang kedua tadi dia bilang, mengatakan kepada istri yang pertama, hak saya selama sebulan saya serahkan kepada kamu, tapi saya bersafar dengan suami. Ya, artinya dia menggugurkan hak qur'ah, menggugurkan hak pengundian safar bersama suaminya, dan mengatakan itu nanti jadi milik saya, tetapi hak bermalam itu untuk kamu. Diperbolehkan atau tidak seperti ini? Diperbolehkan? Antum yang kacamata. Sudah nikah belum? Sudah. Antum di belakang. Sudah menikah? Ya, dibolehkan atau tidak? Ya, belajar. Anggap lantut punya dua istri. Ya, yassarallah insyaallah, ya. Allah mudahkan. Misalnya. Boleh atau tidak? Hah? Yang zahir tidak diperbolehkan. Yang zahir tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ya, hak menginap itu mutlak. Tidak boleh digugurkan oleh suami. Ya? Sementara hak safar bisa digugur bisa digugurkan. Kalau misalnya si istri dia mengatakan seperti tadi, dia ambil semua harta selama sebulan bermalam dengan suami misalnya, safar saya bersama suami, terus suaminya mengatakan saya tidak akan safar dengan seorang pun di antara kalian, kasihan, iya enggak? Ya, karena itulah mereka para fuqaha mengatakan yang seperti ini juga tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Ya, masya Allah taala. Qala hula rahimahullah, walil mar'ati an tahiba haqqaha min al-qismi li ba'di dara'iriha bi idzni zawjiha. Itu pun juga harus dengan seizin suaminya. Harus dengan seizin ya suaminya. Ya, jadi sini ada dua syarat perlu diperhatikan. Jadi nanti bolehnya ada pemberian hibah waktu giliran bermalam suami dari seorang istri ke istri yang lain. Pertama disyaratkan itu keridhaan dari sang istri sendiri. Istri itu yang menyerahkannya dengan sukarela, tidak dengan paksaan. Tidak dengan paksaan dan tidak juga mengharapkan imbalan. Ya, imbalan bentuk harta dan semisalnya. Yang kedua itu juga hanya diperbolehkan ya dengan seizin suami. Hanya dengan seizin suaminya. Jelas sampai di sini, kawan? Itu dua syarat perlu diperhatikan. Baik, masya Allah taala. Kalau misalnya terjadi ya seorang istri menghibahkan waktunya dia. Dia menghibahkan waktunya dia dan mengatakan, ya setiap kali saya haid maka waktu bermalam saya untuk istri yang pertama. Istri kedua bilang mengatakan demikian kepada istri yang pertama. Setiap kali masa haid saya berarti waktu bermalam saya hibahkan kepada istri yang pertama. Diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan. Baik, kalau dia mengatakan, ya setiap kali masa haid kita maka waktunya diberikan kepada istri yang lain. Diperbolehkan atau tidak? Atau kan belum bisa istri dua deh. Masih bersabar kan. Iya. Tapi kalau yang pertama diperbolehkan. Ya, karena masuk pada hukum mutlak penyerahan hibah tadi. Yang kedua tidak. Kecuali apabila masing-masingnya ridha. Karena ada kemungkinan salah seorang di antara mereka masa haidnya lebih cepat daripada yang lain. Dan juga bisa jadi salah seorang di antara mereka itu memiliki adat yang tetap, ada satunya lagi tidak memiliki adat yang tetap. Sementara masalah menginap tidak ada kaitannya dengan masalah haid atau tidak. Jadi apabila masing-masing mengerti akan hal tersebut dan mengiyakan, maka itu tentunya tidak mengapa dan masuk pada kategori pengukuran hak antara masing-masing dari istri. La ilaha illallah. Kalau sang istri misalnya menarik kembali hibahnya, boleh atau tidak? Ya, diperbolehkan. Ya, baik. Berbeda dengan hibah harta. Kalau seorang menghibahkan harta kepada lembaga tertentu, dia hendak menarik kembali, ini ada larangan dan ada celaannya. Ya, arad fi hibatihi, ya seseorang yang mengambil kembali pemberian dia, itu kalbi bagikan anjing yang yaluki fi luadihi, anjing yang menjilat kembali ludahnya, liurnya. Itu masalah hibah harta. Sekarang kalau si istri ini yang kedua, dia menghibahkan waktunya kepada istri yang pertama. Ya, dia mengatakan kepada suaminya, malam nanti enggak apa-apa. Ya, yang merupakan giliran saya kamu pakai. Sudah senang istri yang pertama, masya Allah. Ini istri kedua orangnya khair. Pas azan maghrib dia telpon, saya tarik kembali enggak jadi. Boleh enggak seperti itu? Iya, diperbolehkan. Ya, tidak. Ya tidak mengapa. Ya tidak mengapa dia ya, ditarik kembali. Walaupun di pertengahan malam. Walaupun di pertengahan malam, misalnya sudah jam 12 malam dia telepon istri yang pertama, pokoknya suami kembali ke saya. Ini malam-malam saya, suami kembali. ya, gugur haknya dia. Tayyib, masya Allah taala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala rahimahullah taala, wa idza arrasa ala dhikrin aqama indaha sab'a thumma dara wa in arrasa ala thaybin thayyibin aqama indaha thalathan liqawli Anas min as-sunnati idza tazawwaja al-bikr ala thayyibi ay yuqima indaha sab'a وإذا تزوج الثيب على البقر أقام عندها ثلاثة. Kata beliau rahmatullah alaihi, termasuk juga di antara ya interaksi suami yang memiliki lebih dari seorang istri, ya. Thayyib, wa idza arrasa ala bikrin. Apabila seorang suami dia baru aja menikah dengan seorang gadis, aqama indaha sab'an, maka suami ini dia bersama dengan istrinya selama 7 hari. Hari ke-8 baru dia memulai pembagian giliran. Ini apabila suami ini menikah lagi dengan seorang, ya, dengan seorang gadis. Ya, menikah dengan seorang gadis. Baik, dimaksud dengan bikr di kalangan Hanabila, ulangi kembali, yaitu wanita yang belum pernah menikah. Nah, wanita belum pernah menikah, walaupun pada konteks fisiknya mungkin dia sudah tidak gadis lagi, misalnya kena kecelakaan, terjatuh, ya, atau karena kelainan yang dia alami misalnya, atau penyakit yang dia derita sehingga ya selaput darah dia atau keperawanan dia sudah hilang dengan penyakit tersebut. Ataukah mungkin karena dia pernah berzina sebelumnya. Lantas dia bertobat dengan taubatan nasuha dan belum lagi menikah. Maka ini juga di kalangan Hanabila masuk dalam kategori bikr. Ya, masuk dalam kategori, ya, kategori bikr. Dan ini ikhwana jami'an, anda bisa melihat bagaimana pemahaman ulama dalam mendudukkan konsep muamalah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, dan bagaimana para ulama Islam menghargai ya wanita muslimah, apalagi mereka yang benar-benar ya sudah ya bertaubat, ya dengan taubatan ya nasuha, yang mana sebelumnya mungkin melakukan kesalahan yang fatal. Ya, maka tetap kedudukan dia disetarakan dengan wanita yang lain. Ya, ini masih pada kategori bikr. Iya, sama tetap si suami yang menikah dengan wanita tersebut, dia bersama dengannya selama 7 hari, ya, selama 7 hari. Baik. Jadi wa idza arrasa ala bikrin aqama indaha sab'an thumma dara. Wa id arrasa ala thayyibin aqama indaha thalathan. Ya, kalau dia menikah dengan seorang janda, ya, yaitu wanita yang pernah menikah sebelumnya, maka dia bersama dengan wanita tersebut selama 3 hari, ya, selama 3 hari atau selama 3 malam. Ya, ini pendapat mayoritas ulama. Ada beberapa riwayat yang lainnya, ada yang menyamakan di antara keduanya, mengatakan antara gadis dan janda itu disamakan. Ada juga yang mengatakan bahwa bagi bikr itu selama 3 hari, adapun janda selama 2 hari, ya, selama 2 hari. Ya, dan dimaksud dengan aqama di sini, yakni dia bersama dengan istri tersebut pada malamnya. Ya, dia bersama dengan istri tersebut pada waktu malamnya. Siangnya terserah. Ya, jangan dipahami siang malam bersama terus. Ya, ada sebagian kalang akhwat ketika dia menikah, dia tahunya istri suami dia 24 jam kali 7 hari. Pokoknya enggak boleh kemana-mana. Enggak seperti itu. Jadi maksud di sini 7 malam, 7 hari di sini, 7 hari, 7 malam di sini, ya, ini pada waktu malamnya dia bersama dengan istrinya. Ya, siangnya mungkin dia bisa bersama dengan yang lain, mungkin dia bisa bekerja, dia mungkin menghadiri majelis ta'lim misalnya, atau melakukan aktivitas dia, ya, yang keseharian itu tidak mengapa. Iya. Baik. Kalau misalnya si suami mengurangi jatahnya, Ya, misalnya dia nikah dengan seorang gadis, di hari keempat dia sudah ya mengambil giliran. Ya, boleh atau tidak? Dan di sini ada silang pendapat di kalangan ulama. Apakah ya ta'aruz di sini selama 7 malam ini itu hak suami atau hak istri? Jadi dari tarjih atau ketika kita merujukkan salah satu di antara pandangan ini, kita akan melihat apakah boleh atau tidak suami meninggalkan istrinya sebelum menyempurnakan hari ketujuh. Pas sebagian ulama yang berpandangan bahwa ya 7 malam itu hak dia, hak suami bersama dengan istri yang baru, berarti boleh suami menggugurkan hak dia yang seharusnya 7 hari tadi, dia hanya melengkapinya hanya 4 hari. 4 hari selesai dia sudah memulai giliran kepada istri-istri yang lainnya. Kalau kita mengatakan bahwa ta'riz 7 hari ini itu adalah hak istri, istri punya hak untuk suami tersebut bersama dengan dia, ya, Pak, suami tidak boleh mengurangi 7 hari tadi. Ya. Tidak boleh mengurangi 7 hari. 7 hari tadi. Wallahu a'lam bishawab, dalil yang ada khitabnya ditujukan kepada suami. Ya. Seperti yang kita sebutkan nanti dari hadis Anas, ya, wa minas sunnati idza tazawwaja al-bikr, termasuk dari sunnah apabila seseorang menikahi bikr, ya, maka dia bersama dengannya selama 7 hari. Itu berarti hak siapa? Hak suami, bukan dari hak istri. Jadi boleh suami dia bersama istrinya, ya, di hari pertama, hari kedua dia sudah kabur. Bukan kabur, dia sudah pergi, sudah membagi giliran dia misalnya dengan istri yang lain. Ya, ataukah hari berikutnya, ya, walaupun tidak sempurna 7 hari, ya, 7 hari. Hai, masya Allah Taala. Wain arrafa ala sayyidin aqama indaha salatan. Ya, kalau dia ta'aruz dengan menikah dengan janda maka selama 3 hari. Dalilnya dari hadis Anas, minas sunnati idza tazawwaja al-bikra ala sayyid, termasuk di antara sunnah apabila menikahi seorang gadis yang merupakan kelebihan dari janda, ayyuqima indaha sab'an. Ya, si suami bersama dengan si gadis itu selama 7 hari, dan apabila menikahi janda, ya, maka dia bersama dengan janda tersebut selama 3 hari, ya, 3 hari. Tapi masya Allah Taala, kalau suaminya tiba-tiba dia menikah 2 orang istri sekaligus, berapa malam dia bersama dengan istrinya? Digabung semuanya 14 malam ya. Kumpulin satu rumah 14 malam. Lah, apabila diketahui salah seorang di antara mereka, ya, ada yang lebih dahulu akadnya, tidak mungkin akadnya bersamaan, pasti disebut namanya salah seorang di antara 2 itu lebih awal, ya kan? Ya, saya nikahkan engkau dengan Fatimah, summa Aisyah, baru Aisyah disebut. Atau Aisyah dulu baru siapa? Ya, disebutkan pertama namanya ini, maka suami memulai dengan yang pertama. Mulai yang pertama. Setelah selesai yang pertama, misalnya dia gadis 7 hari, selesai hari ke-8 dia mulai sama istri yang kedua juga 7 hari. Kalau gadis, ya, kalau janda berarti 3 hari baru memulai hitungan giliran dia bermalam di masing-masing istri yang ada. Jelas sampai di sini? Nah, terus kasus yang lain juga. Apabila seorang dia menikah, ya, dia menikah dengan, ya, seorang wanita, ya, gadis lah, anggaplah dia seorang gadis. Di hari kedua dia bersama istrinya, dia nikah lagi. Berarti belum lengkap 7 hari, ya enggak? Baik. Apakah 7 harinya itu harus disempurnakan? Disempurnakan, apakah boleh dia menyempurnakan, suaminya menyempurnakan 7 harinya, baru memulai istri yang kedua atau terputus? Hah? Yang sahih apa? Ya? Jadi ketika dia menikah 2 hari, terus dia nikah lagi yang istri yang kedua. Pak, sebagian para fuqaha bilang ada berapa terjih di sini. Yang mereka sebutkan yang paling dekat, insya Allah, jadi ketika dia menikah dengan istri yang pertama 2 hari, Lantas dia menikah di hari yang ketiga dengan istri yang berikutnya, maka dia menyempurnakan bersama istri yang kedua tadi. Ya kalau janda diselesaikan 3 hari, baru dia sempurnakan yang pertama. Dia sempurnakan yang ya pertama. Kalau dia gadis sempurnakan 7 hari, baru dia sempurnakan lagi yang pertama. Baru setelah itu dihitung awal kali menggilir malam bagi setiap istri yang ada. Ya, seperti itu. Jadi bukan berarti dia nikah pada hari yang ketiga, yang istri kedua ini diabaikan, tidak. Ya, disempurnakan dulu haknya istri yang kedua tadi, baru kembali istri yang pertama. Hai, masya Allah ta'ala. Ya, walaupun ya sebagian menganggap ini karaha ya, ya apa ta'aruf dengan 2 orang wanita dalam satu malam. Masya Allah ta'ala. Baik, kita selesaikan ini sedikit lagi. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, wa idza habbatit thayyibu ay yuqima indaha sab'an fa'ala thumma qadahunna lil bawaqi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwaja Umm Salamah aqama indaha thalathan. Tsumma qala laysa biki hawanun ala ahliki in syi'ti سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فتبي رحمة الله عليه السلام جتنا وإن أحبت الثيب أن يقيم إنها سبعا فعلت. يا أبا بلا جندا إني بركنان يا سوامي سلامة جهاد برسامة dengan dia, maka suami boleh melakukan. Ya, misalnya karena janda ini misalnya memiliki kelebihan daripada istri yang lain, suami berkenan melebihkan dari 3 hari, apabila ya janda ini juga ridha dengan hal seperti itu dan tidak mengapa, ya suami boleh melakukan thumma qadahunna lil bawaqi. Adapun kelebihannya diqada kepada istri yang lain. Ya, diqada kepada istri yang lain berdasarkan hadis yang diriwayatkan. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis sahih ya, diriwayatkan di Sahih Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah, aqama innaha thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntaskan 3 hari bersama dengan beliau. Ya. Karena Ummu Salamah kana thayyiban, dia janda saat itu. Thumma selanjutnya Nabi berkata kepada Ummu Salamah, laisa biki hawanun ala ahli. Ya, in syi'ti sab'atu lak. Ya, jika ini tidak memberatkan kepada engkau dan keluargamu, saya akan bersama denganmu selama 7 hari. Dan bila mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, saya bersama denganmu selama 7 hari, maka saya juga akan bersama dengan yang lainnya selama 7 hari. Nah, ini ada isyarat. Jadi apabila suami melebihkan bahagian ya dari salah seorang istrinya pada pembagian malam, ya maka istri yang lain juga mendapatkan kelebihan pembagian tersebut. Ya, kalau dia menikah haknya cuma 3 malam, lebihkan 2 malam, maka kelebihan yang sama diberikan kepada istri yang lainnya. Inilah dia makna adil. Inilah dia makna wa ashiruhunna ya bima'rufin. Ini juga makna ya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan ila akhir ayat. Kalau kalian takut tidak dapat melakukan keadilan, maknanya kalau sanggup melakukan keadilan pada pembagian malam seperti ini, maka silakan dilakukan dengan mengqadha ya jatah tersebut kepada istri yang lain. Baik, kalau seorang suami menikah misalnya dengan seorang istri, lantas suami berkata kepada istrinya yang kedua atau ketiga atau keempat ya, dia mengatakan bahwa jatahmu bersama dengan saya siang hari, diperbolehkan atau tidak? Sementara istri yang lain malam hari, diperbolehkan? Yang sahih, yang zahir di beberapa madzhab, ini pendapat mayoritas ulama, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan dengan hal ya seperti itu. Jadi persyaratan seperti itu tidak diperbolehkan. Namun jikalau terjadi dan si istri ridha, ini masalahnya berbeda. Ya, anda perlu pahami dalam masalah konteks syurut, ya, konteks syurut dalam ahkamul wada'iyah itu para fuqaha membagi dua bahasan. Ada namanya syurut ibtidai, ada namanya syurut istimrari. Ya, ada syurut yang diberlakukan di awal, ini tidak diperbolehkan di awal, ya, tetapi ketika sudah terjadi harus diberlakukan, harus dipenuhi. Misalnya seseorang yang bernadar, nadar sendiri boleh atau tidak? Makruh di kalangan ulama, bahkan ada mengatakan haram. Tapi apabila seseorang sudah mengucapkan nadar, harus dipenuhi atau tidak? Harus. Sementara di awalnya dilarang. Sementara ada beberapa syurut yang fasidah, yang fasid di awal, dan juga ketika terjadi maka menggugurkan amalan, tidak boleh dilanjutkan. Persyaratan seperti tadi pada nikah itu enggak diperbolehkan. Tapi misalnya sudah terujar ketika akad dan si istri mengiyakan, iya tidak apa-apa, saya ridha dengan hal seperti tadi. Ya, berarti si suami boleh enggak? Boleh. Ya, si suami boleh memperlakukan syarat tadi. Namun berapa hari kemudian si istri mengatakan saya enggak mau lagi dengan syarat yang kemarin. Tayyib. Apakah suami akan bersikeras mengatakan tidak bisa, pokoknya kamu sudah terima syaratnya saya? Apakah seperti itu? Yang sahih tidak. Yang sahih tidak. Jika istri membayar kafara sebagaimana kafaratul yamin, ya, dan suami setelah itu memberikan hak istri dengan membagi jatah waktu malam yang sama, ya, yang sama antara masing-masing istrinya, kecuali tentunya apabila ada yang, ya, kecuali apabila ada salah surat di antara istri yang mengundurkan haknya, ya, yang mengundurkan haknya, misalnya mengatakan, ya, saya cuma berharap waktu siang, malamnya silahkan digugurkan, itu enggak mengapa. Iya, masya Allah. Kalau dengan demikian, ikhwan telah selesai juga pembahasan, ya, alhamdulillah ta'ala, tentang masalah al-qism dan al-nusyud. Yang berikutnya, para bab yang berikutnya atau pasal berikutnya di kitab nikah ini nanti aja, tentang adabul jima', ya, adab-adab berhubungan intim dengan istri. Itu nanti insyaallah taala. Tersenyum. Tapi ada adab tertentu yang kadang-kadang sebagian ikhwan enggak paham, ya. Jadi bukan latihan, bukan, ini masalah adab syariah. Iya. Ya, ini ada yang bertanya. Siapa ini? Dari salah seorang ummahat. Ya, bagaimana jika suami tetap membagi malamnya di rumah istri-istrinya? Ya, secara adil tentunya, ya, yang anak pahami dengan adil. Tetapi di rumah istri pertamanya dia langsung tidur tanpa melakukan apapun juga. Ya, Pak, tentunya suami ini yang perlakuan seperti ini pertama, ini menyalahi adab, ya, adab dan etika pergaulan yang syar'i yang diajarkan oleh Islam. Fa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa menggauli istri-istri beliau, dan di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada di antara mereka yang sudah sampai pada usia menopause. Ya, ada antara mereka yang sudah lanjut usia, yang usia ya lanjut, yang kemungkinan untuk melakukan hubungan intim tidak lagi, tapi Nabi tetap mempergauli istri-istri mereka, istri-istri beliau, dengan cara-cara yang baik. Ya, bercengkerama dengan istri-istri beliau, ya, berbahasa yang santun dengan istri beliau, adanya komunikasi antara satu dengan yang lainnya, walaupun tidak melakukan hubungan jima. Walaupun tidak melakukan hubungan, ya, jima. Jadi apabila di sini dimaksud tidak melakukan apapun juga, tidak ada aktivitas yang lain, tidak ada komunikasi sama sekali, ya, tidak ada interaksi sama sekali, maka ini tentunya hal yang tercela. Hal yang, ya, tercela, dan suami telah menyalahi sekian banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun apabila yang ditanyakan di sini khusus pada masalah jima, yang masalah terjima, bisa saja suaminya mengatakan bahwa tidak wajib. Ya, tidak wajib jima setiap kali harus datang ke istri yang pertama. Benar, tidak wajib. Ya, tetapi itu ada suatu amalan yang disenangi untuk dilakukan. Ya, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengibaratkan ya seorang suami mendatangi istrinya sebagai sedekah? Ya, wa fi bid'i ahadikum sedekah. Ketika kalian menggauli istri kalian itu sedekah, dan sedekah mengurangi harta. Melakukan hal yang secara tabiat kita tidak senangi, yaitu tidak mengambil harta kita berikan kepada orang lain, bukan hal yang menyenangkan secara zahir. Tapi ketika sedekah ini amalan yang terpuji, amalan disyariatkan, sesuatu yang zahir tidak menyenangkan menjadi nilai tersendiri pada iman seorang hamba. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sedekah salah satu unsur pembentuk keimanan, cahaya iman pada seorang hamba. Iya, walaupun secara zahir enggak disenangi, bisa jadi. Maka karena itulah ketika berhubungan dengan istri ini dianggap sebagai sedekah, maka kedudukannya sama. Walaupun misalnya suami, walaupun ya ini alasan sebagian kalangan laki-laki ini, ya saya sudah enggak sayang lagi sama istri saya, sudah enggak cinta kata, sehingga dia enggak datang ke istrinya. Walaupun antum enggak senang dengan istri kalian, tapi bersedekah dengan mendatanginya ini amalan kebaikan. Amalan kebaikan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, semoga bisa dipahami yang ini. Jadi sebaiknya bagi suami tersebut untuk mempergauli istrinya sebagaimana yang sepatutnya. Ya. Dan saran ana bagi istri ini yang sebenarnya ini, kalau dia istri yang pertama, korban misalnya, tuh diajak berbicara dengan suami tersebut, diajak komunikasi yang baik. Ya. Bisa jadi juga ada faktor dari istri sendiri ya. Istri pertama mungkin dia sudah yang paling tua di antara 3-4 istri yang lain. Sudah yang paling tua, yang paling berusia, enggak pandai dandan lagi. Subhanallah. Sudah enggak pandai dandan, enggak pandai lagi milih pakaian ketika istri datang, suami datang. Ini perlu diperhatikan juga karena kadang-kadang laki-laki menghendaki sesuatu yang lebih dari ya istrinya. Ya, bahkan perubahan yang sedikit saja dari seorang istri ya, dengan sekadar menampakkan kecantikan dia yang mungkin kadang dia lupa, dia tidak sadari, itu punya pengaruh yang lebih dari kepada siapa? Suami dia ya, kepada suami dia. Jangan sebagian besar ummahat kita, Masya Allah, kalau pergi taklim pakaiannya paling rapi, pilih pakaian paling bagus di hadapan suami, yakni apa adanya. Apa yang bisa diraih, ya diraih. Iya. Karena suami datang masih pakai handukan lagi. Belum lagi mandi, belum lagi keramas. Parah ya, seperti ini. Jadi perlu saling memahami satu dengan lainnya. Alasannya kenapa. Ya, kenapa suami datang tanpa ya melakukan interaksi dengan istri yang pertama dan seterusnya. Nah. Jika suami menikahi istri yang kedua karena hartanya, boleh atau tidak? Jika wanita itu minta cerai tapi hartanya dikasih apa ini? Dikasih boleh tidak? Ya, menikahi wanita karena harta itu tabiat manusia. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkal mar'atu li arba'in." Wanita dinikahi itu karena 4 alasan yang kalimat ini menunjukkan pembolehan. Jadi boleh saja seseorang itu menikah dengan salah satu di antara alasan tersebut. Ya, karena kedudukan dia, karena nasabnya, karena ya harta dia, dan karena kecantikannya, tidak mengapa. Ya, walaupun Nabi memberikan alternatif yang terbaik. Ya, faktor bidzatid din, pilih wanita yang memiliki agama. Ya, karena dengan agama dialah kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, walaupun dengan kecantikan, walaupun dengan harta, itu diperbolehkan. Ya, saya perhatikan ikhwan, berapa banyak rumah tangga yang rusak ya dikarenakan dia lebih memilih ya istri mengikut kepada hawa nafsu dia. Ya, hawa nafsu yang mungkin juga diperbolehkan ya. Tayyib, daripada mengikuti syariat. Ya, wa inna nafsa la'amaratun bisu, dan hawa nafsu ini sebagian besarnya mengarahkan kepada keburukan. Ya, tapi kalau ditanya boleh atau tidak, ya dibolehkan, tidak mengapa. Dan jika wanita itu minta cerai, tapi hartanya dikasih, boleh atau tidak. dikasih muslim diserahkan ke suaminya. Ya, itu hak dari istri tadi. Ya, itu hak istri tadi dan dia boleh mempergunakan hak dia sesuai yang dia kehendaki. Dia boleh berikan kepada siapa saja. Ya, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ya, cuma untuk ummahat, untuk akhwat kita, kalau ada suami yang seperti ini, laki-laki seperti ini, nikah karena harta, jangan diterima. Ini tentunya suami yang buruk nanti ke depan. Jadi hanya akan mempergauli si wanita tadi atau istri dia sebatas si istri itu punya harta. Ya, dia akan baik tuh sama istri, sama istrinya masih punya harta. Ketika istri jatuh miskin, ditinggal. Iya, mana udah atau cari lagi istri yang lain yang lebih memiliki harta dari istri tersebut. Ini tabiat manusia seperti itu, kalau dari awal sudah buruk, ya, dan diberikan kesempatan tidak akan menjadi lebih baik kecuali Allah berikan hidayah kepadanya. Pak Ustaz, bagaimana menyiasati masalah bermalam untuk para istri-istri apabila pernikahan dengan istri kedua diam-diam? Kalau diam-diam tidak sah pernikahannya, harus dilafadzkan akad nikah itu. Ya, ijab kabulnya harus dilafadzkan, tidak bisa diam-diam. Masa itu diam-diam. Iya, ini saya tidak tahu ini pernikahan dengan istri kedua diam-diam. Ya, kalau dimaksud misalnya tanpa sepengetahuan istri yang pertama, ya, ini, ya, mau ditanyakan masalah apanya? Kalau ditanyakan masalah hukumnya sah-sah aja, ya, jadi bukan syarat, ya, suami menikah yang kedua. Anda nggak jadi antum untuk ini ya nggak? Kalau bicara hukum, kalau bicara tentang hukum seperti itu. Ya, bukan syarat antum minta izin kepada orang tua antum, minta izin kepada nenek antum, kakek antum, atau seluruh kerabat antum, saya mau nikah lagi, bukan syarat. Dan juga bukan syarat minta izin kepada istri. Kalau kepada orang tua saja yang berhak pada diri antum, antum tidak perlu minta izin, apalagi sama istri. Ya, istri tahta zimmahnya suami, berada di bawah kontrol dan pengaturan suami. Ya, kalau dia menganggap misalnya menikah yang kedua itu lebih baik bagi dia, ya, lebih baik bagi dia, lebih bisa menjaga agama dia, kenapa tidak? Dan perlu diperhatikan, terkadang pertimbangan baik buruknya suatu amalan, terkadang ini ada nggak katakan mutlak, enggak, terkadang laki-laki lebih paham ketimbang istri. Istri kebanyakan menimbang itu dengan perasaan dia, dengan kecemburuan dia, ya, dengan ego dia yang berada dalam hati dia. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan istri yang kedua itu darrah, karena akan memberikan efek yang buruk kepada istri yang pertama. Mereka katakan darrah. Iya. Tapi, jadi karena itulah, apabila ada ikhwan yang hendak menikah, ya, walaupun dia tidak memberitahukan kepada istrinya, ya, tentunya dengan nikah yang sah, ya, bukan diam-diam. Ada wali bagi si wanitanya ada, ya, terus juga tentunya ada penghulunya, terus di sunnah-sunnah yang lain diamalkan, diberitahu, disampaikan kepada kaum muslimin, kepada kerabat dia, maka ini tidak mengapa seperti itu. Cuma ikhwan jami'an, menimbang adab, menimbang juga bagaimana pergaulan yang baik dengan istri, ya, lebih utama sebelum antum menikah, ya, antum menyampaikan kepada istri antum, meminta restu dia, meminta keridhaan dia. Karena hidup dengan istri antum yang kedua bukan hidup sehari dua hari, bukan hidup sebulan dua bulan, setelah itu ada masalah antum ceraikan salah seorang di antara mereka. Dan biasanya yang korban istri yang kedua, biasanya. Ya, kalau antum nikahnya diam-diam, selang berapa hari ketahuan istri pertama marah. Sementara antum sudah punya anak lebih dari 5 misalnya, pada istri yang pertama 6-7 orang anak, gak akan mungkin antum lepaskan istri yang pertama. Ketika konflik ini semakin memanas, opsinya salah satu menceraikan, ya kan? Kasihan wanita kalau ya hanya karena salah mengambil tindakan mereka mendapatkan efek yang buruk dari tindakan kalian. Jadi sebaiknya ya dikomunikasikan lebih awal, merumbuk dengan istri yang pertama, ya kemukakan alasan antum, pahamkan kepada istri yang pertama bahwa tujuan antum menikah itu lillahi ta'ala, ya lillahi ta'ala summa kena dari antum sendiri, ya itu bukan lillahi ta'ala penuh, ya Ya, kadang orang mau menikah lillahi ta'ala, ternyata masalah farji, bukan masalah lillahi ta'ala. Kadang kena melihat seorang wanita yang lebih cantik dari istrinya, atau melihat seorang akhwat yang lebih menarik dari istrinya, timbul keinginan untuk menikahi dia. Ya, bukan lagi lillahi ta'ala. Tapi walaupun seperti itu juga tidak mengapa sebenarnya. Tapi intinya, ya, sebelum antum melangkah ke hal seperti itu, komunikasikan baik-baik, dudukkan permasalahannya, terangkan kepada istri antum bahwa antum menikah itu lebih baik bagi antum, lebih baik bagi diri dia juga, lebih baik bagi anak-anak antum juga. Jangan sampai antum menikah yang kedua, yang korban adalah anak-anak. Ya, perhatian menjadi kurang, pengawasan menjadi kurang, apalagi kalau sudah terkait dengan pendidikan agama bagi si anak. Ya, jangan sampai hal tersebut terjadi, ikhwanna jami'an. Ya, tidaklah antum menambah istri atau menikah lagi kecuali itu akan menambah atau memberi efek, ya, efek yang baik bagi agama antum, agama istri antum yang pertama, dan agama seluruh keluarga antum termasuk anak-anak antum. Ya, jadi ini nasihat anak bagi ikhwan ke juga. Ya, kalaupun mesti menikah, cari wanita yang lebih baik dari istri antum kalau ada. Ya, cari wanita lebih baik daripada istri antum. Kalau itu bisa dapatkan yang lebih baik dari itu, silahkan nikahi. Ya, silahkan, ya, nikahi. Dan sebaiknya antum minta izin kepada istri yang pertama. Terus masalah bermalam, ya, kita sebutkan hukumnya tadi, bahwa fardu untuk, wajib untuk membagi masing-masing istri dengan pembagian yang sama pada malamnya. Kalau ada yang mengatakan, tapi istri yang kedua nikahnya diam-diam, gak diketahui, kapan diberitahu kepada istri yang pertama, pasti ribut. Terus gimana solusinya? Itu risiko. Ya, itu masalah yang antum cari sendiri dari awal. Ya, ketika antum misalnya nikah diam-diam, tidak usah beritahu istri. Ya, ketika mau bagi malam, istri yang kedua, yang pertama mensyaratkan tidak apa-apa siang hari. Belum berapa hari sudah berubah. Pokoknya saya tidak mau malam, saya juga minta. Terus gimana baginya? Karena kamu mungkin ketahuan malam ini istri yang pertama besok menghilang. Cuma bertahan berapa hari pasti ketahuan. Ya kan? Kalau ketahuan terus gimana? Yang wajib tetap wajib. Gak mungkin kita mengatakan tidak wajib. Ya, antum tetap memberikan hak kepada istri yang pertama, hak kepada istri yang kedua pada hak bermalam. Ya. Kalau mengatakan misalnya terjadi masalah belakang hari, inilah dia tanggung jawab suami. Dan disinilah antum nanti dihadapkan posisi antum, bagaimana antum menjadi suami yang baik. Ya, bagaimana antum menjadi seorang laki-laki yang dia adalah qawwamun ala nisa. Dia adalah pemimpin bagi si wanita. Dia yang mengarahkan wanita, mengarahkan kepada hal yang lebih baik, memberikan penjelasan yang lebih baik, dan mengatakan bahwa yang antum melakukan itu adalah bagian dari agama. Yang seperti itu. Dan jangan antum menghindar. Jangan antum menghindar dari hal-hal seperti ini. Ya, kalau terjadi dihadapi, diterangkan, didudukkan permasalahannya. Fa insyaallah tabaraka wa ta'ala, apabila benar antum menikah yang kedua dan selanjutnya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan mudahkan bagi antum, dan Allah pasti bukakan hati bagi istri antum, insyaallah ta'ala. Iya. Jadi perkara yang wajib tidak mungkin kita gugurkan. Baik, ini pertanyaan yang lain, ya. Seorang punya dua istri, istri pertama di luar Jakarta, istri kedua di Jakarta. Karena usahanya si suami di Jakarta, boleh tidak istri pertama sebulan dikasih cuma 4 malam dengan syarat istri pertama ikhlas, ridha, apa ini, menyadari jauhnya tempat tinggal. Iya, kalau dia ridha tidak mengapa, ya, karena dia telah memberikan haknya kepada istri yang kedua, ya, itu enggak mengapa insyaallah taala. Semoga Allah memberi dia ganjaran yang lebih baik nanti di akhirat. Ya, kita susah mendapatkan istri seperti itu. Ya, kalau ada suami punya istri pertama kayak gini, ya, saran ana, ya, istri seperti itu jangan dilepas. Ya, istri yang ridha dengan segala, ya, segala hak dia, dia serahkan kepada orang lain subhanahu wa ta'ala. Ya, ada mau yang seperti itu? Enggak akan ada. Ya, jarang untuk dapatkan istri seperti itu. Dia relakan, ya, 11 harinya dia diserahkan kepada orang lain. Iya. Maka saya heran kalau ada suami yang malah mengabaikan haknya sang istri tadi. Iya. Jadi seorang bernazar, bahwa dia tidak akan melakukan suatu perbuatan kemaksiatan. Setelah itu dia melakukannya dengan nazar kapan dia melakukan kemaksiatan, apapun juga ya. Di sini sebutkan jenisnya. Dia akan menyumbangkan sejumlah uang ke masjid. Kalau dia melakukan kemaksiatan tersebut, apakah dia wajib menyumbang uang ke masjid atau dia wajib membayar kafarah nazar yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah? Ya, yang wajib bagi dia membayarkan nazarnya. Ya, jadi ketika seorang dia bernazar, ya, kapan dia melakukan kemaksiatan, dia akan membayarkan sejumlah harta. Seperti itu. Ya, ketika dia melakukan kemaksiatan tersebut, yang wajib bagi dia bukan kafarah, yang wajib bagi dia membayarkan nazarnya tadi, membayarkan ya nazarnya tadi. Jelas ya. Terus masalahnya muncul biasanya. Terus kalau kemaksiatannya berulang-ulang dilakukan, apakah juga berulang-ulang dia membayarkan sumbangan tadi? Dan misalnya ada seorang bernazar ya, dia bernazar saya tidak akan minum khamar. Kalau saya tidak akan merokok misalnya, kapan saya merokok, maka saya akan menyumbang kepada masjid fulan sekian. Kata Allah, berapa hari kemudian dia merokok, berarti dia harus bayar nazar. Ketika dia bayar nazar, dia pulang, dia merokok lagi, harus bayar? Ya, bayar atau tidak? Nah, sini ada kondisi tertentu perlu diperhatikan. Kalau ucapan nazar tersebut mengindikasikan adanya perulangan, ya, mengindikasikan adanya perulangan. Misalnya dia mengatakan, ya, kapan ya, dia bernazar, saya bernazar, kapan setiap kali saya merokok misalnya, maka setiap kali itu pula saya akan membayarkan sejumlah harta. Ini ada indikasi perulangan, ya. Maka ini berlaku tentunya sesuai dengan kondisi lafaz yang dia sampaikan, ya kan? Pada kapan dia melakukan kemaksiatan dia bayar. Namun kalau dia mengatakan saya bernazar, kalau saya merokok saya bayar kafarah. Saya bayar sejumlah harta ke masjid. Terus dia bayar, terus dia merokok lagi. Apakah dia bayar? Yang sahih di kalangan fuqaha tidak. Ya, yang sahih tidak. Ya, karena semua yang kaitannya dengan nazar, kaitannya dengan sumpah, kaitannya dengan yamin dan segala macam itu ya hanya berlaku satu kali. Ya, satu kali penuntasan kewajiban. Tidak berulang. Tidak berulang. Nah, ini yang banyak dirajihkan oleh kalangan usuliyin terkait dengan masalah nazar dan yamin. Ya, dalam pembahasan Kitabul Iman juga disebutkan oleh beberapa kalangan fuqaha bahwa tidak adanya perulangan ya pembayaran penuntasan hak tersebut, apa kewajiban tersebut ketika terjadi perulangan ya kemaksiatan yang dilakukan. Ya, karena itulah juga ikhwan, seorang yang berzina dikenakan hukum kalau dia masih gadis, hukum apa? Jilid, dicambuk kan? Dicambuk berapa kali? Mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Sebelum dia dicambuk, dia berzina lagi 2 kali. Berapa kali cambukan itu? Cuma 100 kali doang. Ya, walaupun dia misalnya antara jeda waktu penuntasan hukuman dia berzina berkali-kali. Ya, dia berzina sekali kena hukum, masuk di pengadilan agama, kena jilid 100 kali. Ya, kapan dilakukan? Sebulan kemudian. Selama sebulan tiap hari dia berzina 2 kali. Berapa kali hukumannya? Tetap cuma 100 kali. Ya, itu dalam hukum-hukum seperti ini tidak terjadi perulangan. Ya, walaupun terjadi perulangan perbuatan karena yang dihukumi adalah jinsul amalnya. Jenis amalnya yang dihukumi, bukan satu persatu amalan yang dia lakukan. Berbeda dengan di akhirat. Di akhirat tidak. Di akhirat satu persatunya diberlakukan. Ya, akhirat. Iya, masya Allah taala. Kita cukup sampai di sini, ikhwan. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.